Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, khalili rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program Fokus. Dan insya-Allah tajuk yang dipilih diberi ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Tapi isi dia adalah perbahasan berkenaan dengan salah satu unsur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berhajat ataupun memerlukan kepada empat rukun asasi. Beriman kepada Allah berpijak pada empat perkara. Yang pertama adalah beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah itu wujud. Yang kedua, beriman dengan Allah sebagai dialah satu-satunya Rabb, yakni pencipta, pemilik dan pentadbir bagi alam ini, ataupun disebut sebagai rububiyah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah beriman sebagai Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah. Maka ini empat perkara asasi beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia saling kait berkait. Sebenarnya bila kita kata kita beriman Allah itu wujud, Tuhan itu wujud. Jadi wujud Tuhan itu wujud yang macam mana? Wujud yang sebenar-benar wujud ataupun wujud dalam khayalan kita sahaja? Jadi beriman dengan kewujudan Allah ini, manusia telah berpecah kepada pelbagai puak. Ada kelompok yang menolak kewujudan Tuhan, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah kelompok yang jarang ada dalam kalangan manusia. Tak ramai. Dalam Al-Quran, dalam banyak-banyak musuh Nabi dan Rasul, hanya seorang sahaja yang disebut ingkar kewujudan Tuhan, iaitulah Fir'aun. Fir'aun dia ingkar kewujudan Tuhan. Dan fenomena ateism ataupun menolak secara total kewujudan Tuhan adalah fenomena yang kita kata ganjil ataupun tidak ataupun abnormal dalam kalangan manusia. Sebab itu para pengkaji agama mengatakan setelah dibuat kajian kepada pelbagai jenis tamadun manusia, kita dapati ada umat manusia yang tidak ada tamadun, duduk dalam gua, dalam hutan. Tapi tak ada dalam kalangan mereka yang tidak beragama. Semuanya beragama, percaya kepada Tuhan. Majoriti manusia menetapkan bahawa alam ini ada Tuhan, dan Tuhan itulah yang mencipta dan mentadbir alam. Tetapi kelompok ini pula terpecah kepada pelbagai jenis tanggapan terhadap Tuhan. Ada yang melihat Tuhannya sebagai satu entiti kewujudan yang bengis, kan? Sebab itulah disembah Tuhan itu dan diberikan kepada dia rupa yang menggerunkan. Sebab bagi mereka Tuhan ni satu entiti yang kita kena takut. So lah sekali, apa saja benda yang dia takut dia sembah. Sembah rimau, serigala, hantu, kan? Hantu raya, hantu tuyul dan sebagainya, sembah habis semua. Apa saja benda yang dia takut dia sembah. Dan sekali lah sekali apa dia takut ialah raja dan pemerintah dia takut dia semua. Ha, dia kata raja adalah jelmaan Tuhan, kan? Pemerintah. Ada yang melihat Tuhan itu satu benda, entiti yang perlu disayangi dan dicintai. Maka Tuhan dia adalah Tuhan yang sangat penyayang. Buat apa pun, Tuhan dia ampun. Maka dia buat dosa apa pun tak apa, Tuhan dia boleh ampun dia. Seperti orang Kristian. Orang Kristian, Tuhan dia sayang. Tuhan dia tak ada marah. Ha. Sampai sanggup turun ke bumi menjelma jadi manusia. Ha. Untuk mati di kayu salib bagi menebus kesalahan manusia. Ha. Sayang sungguh Tuhan dia. Lagi dia tak apa. Dia buat apa dosa pun tak apa. Ha. Sebab Tuhan dia ampun. Tak edi juga. Jadi Islam datang memberikan satu penyelesaian kepada konflik, kerana Islam sebenarnya agama fitrah. Agama fitrah. Islam mengajarkan bahawa Tuhan itu disayangi, ditakuti dan menjadi tempat harapan. Berharap, takut dan juga cinta. Di Tuhan itu kita takut kat dia, sayang pun dia, harap pun dia juga. Maka di situlah paksinya ibadah di sisi Islam sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ada kelompok memberikan Tuhan itu sifat yang pada anggapan mereka, mereka nak membersihkan Tuhan daripada persamaan dengan makhluk, sampai Tuhan itu tidak ada kaitan langsung dengan alam. Wujud Tuhan wujud yang tidak ada kenal-mengena dengan kewujudan alam. Seperti pendapat ahli falsafah. Ahli falsafah melihat Tuhan adalah satu entiti yang wujud, yang mana kewujudannya hanyalah berfungsi sebagai tempat tujuan makhluk. Sedangkan Tuhan itu sendiri dia tidak tahu tentang makhluk, tidak ambil tahu, tidak pernah tahu dan tidak pernah mengkehendaki kewujudan makhluk. Tetapi makhluk wujud dengan sendirinya secara paksaan lahir daripada Tuhan dan bergerak menuju untuk kembali menjadi Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri tak tahu apa. Ini ahli falsafah punya fahaman. Maka akhirnya Tuhan itu hanyalah satu wujud yang wujud dalam khayalan. Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak bercakap. Kan? Tuhan tidak. Dia berkata, konsep Tuhan itu ialah dia menyelisihi segala yang baharu. Menyelisihi segala yang baharu. So dia kata, apa sahaja yang kita lihat pada alam, maka tidak ada pada Tuhan. Akhir sekali timbul persoalan yang besar. Alam ni wujud. Tuhan wujud ke tidak? Kalau Tuhan wujud, alam wujud, maka tak jadilah konsep bahawa Tuhan itu tidak bersamaan dengan yang baru. Kerana kedua-duanya sama wujud. Maka penyelesaian yang diberi oleh kelompok ini, dia berkata, kita mengatakan bahawa wujud makhluk itu adalah wujud majazi. Dan wujud Tuhan adalah hakiki. Maka segala yang wujud ini pada hakikatnya adalah Tuhan. Ini dia panggil wahdatul wujud. Tuhan wujud di mana-mana. Kita adalah Tuhan, dia adalah Tuhan. Tuhan adalah kita, kita adalah Tuhan. Wala'iyazubillah. Kecelaruan ini berpunca daripada tidak faham kewujudan Tuhan. Dan ia bermula dengan satu akidah yang cukup bahaya. Ayatnya cantik, indah. Diorang kata kita nak mensucikan Tuhan dari persamaan dengan makhluk, kerana Tuhan mukhalifun lil hawadith, menyelisihi segala yang baharu. Maka dia berkata Tuhan tidak boleh bertempat. Tuhan tidak boleh bertempat. Ini dibawa oleh kelompok falsafah Yunani. Kerana dalam agama Yunani, dalam agama mitos Yunani dan juga dalam agama Mesir kuno dan sebagainya, Tuhan digambarkan sebagai satu kumpulan entiti yang mempunyai kuasa yang luar biasa, yang duduk di satu tempat. Dalam konsep Yunani, dia mereka ni tinggal di Olympus. Kan? Kalau orang tengok cerita Hercules tu, hari itulah dia. Kan? Dalam konsep agama Mesir kuno, Tuhan itu ada pelbagai. Ada yang duduk dekat matahari. Kan? Ada yang apa? Macam-macam lah. Kalau orang yang tengok cerita Gods of Egypt, itulah dia. Yang disebut dewa itu Tuhan lah. Sebenarnya maksud dia apa? Tuhan. Maka Tuhan itu digambarkan seolah-olah dia hidup di tempat yang asing, yang orang Melayu, nenek moyang Melayu kata kayangan. Tuhan hidup di kayangan. Salam. Maka dia pada fikiran manusia Tuhan itu seperti makhluk, pada kelompok-kelompok yang telah menyeleweng. Walaupun mereka menyamakan Tuhan seperti makhluk dari satu sudut, tapi kelompok ini masih lagi waras dari sudut dia melihat Tuhan itu memang benar-benar wujud. Jadi kalau orang tanya, Tuhan kamu wujud? Wujud. Di mana dia? Di Olympus. Tuhan di mana? Di matahari. Tuhan di mana? Di kayangan. Jadi dia wujud lah. Ha? Paling kurang Tuhan dia betul-betul wujud. Dia anggap Tuhan dia memang wujud. Kan? Datang kelompok ahli falsafah yang menyangka mereka ini hendak membersihkan Tuhan dari persamaan dengan makhluk. Dia kata Tuhan wujudnya tidak boleh bertempat dan tidak boleh bersifat. Tempat tak boleh, sifat pun tak boleh. Menyebabkan orang tertanya-tanya, Tuhan kamu wujud? Wujud. Di mana? Tidak di mana-mana. Kan? Perumpamaan macam kita sebut, kata para ulama salaf, perumpamaan mereka seperti orang yang mengatakan di rumahnya ada nakhlah, ada pokok kurma. Ditanya, pokok kurma kamu ada batang? Dia kata tak ada. Pokok kurma kamu ada akar? Tak ada. Ada daun? Tak ada. Buah? Tak ada. Semua tak ada. Dalam rumah? Tidak. Di luar rumah pun tidak. Ha. Jawapannya tidak ada. Kerana benda yang tidak bersifat dan tidak bertempat, ialah benda yang tak ada. Sebab itulah apa, dia hikayatkan seorang ulama ahlul kalam jumpa dengan seorang raja. Kan? Dia kata, wahai raja, dia nak bagi nasihat kepada raja. Dia kata, wahai tuanku, Allah Ta'ala itu wujud yang tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak bersamaan dengan alam, tidak bersamaan dengan alam. Maka raja tu tanya, bagaimana aku nak bezakan Tuhan kamu ini dengan benda yang tidak wujud? Kan? Raja kata, kalau aku nak sifatkan satu benda tu tak wujud, macam mana aku nak cakap? Orang kata, kita hang beli kereta Porsche. Kita kata, tak beli lah. Tak beli. Dia kata, hang bohong, ada dalam rumah. Ay, tak ada dalam rumah. Dia kata, ay, hang parking dekat luar. Ay, tak parking dekat luar. Tak ada atas mana-mana. Tak ada kan? Kereta Porsche hang mana? Hijau kan? Ay, tak ada. Tak hijau, tak biru, tak kuning. Pasal dia nak menafikan kewujudan kereta Porsche. Dan amat orang tu kata dia tak beli. Orang tu ingat kata dia beli kereta Porsche. Nak menafikan kewujudan sesuatu, cara yang paling baik sekali ialah dengan menafikan semua sifat. Jadi raja tu kata dekat dia, jadi macam mana aku nak bezakan Tuhan kamu ni dengan benda yang tak wujud? Kan? Menyebabkan dia pun terkejut, dikatakan balik mati. Ulama tu balik mati. Heart attack. Kan? Dan raja tu kata dekat dia, bukan aku yang kata Tuhan di atas langit, Tuhan yang kata. Apa masalahnya? Kan? Sebab itulah Al-Imam Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang besar, yang disifatkan sebagai Syekhul Islam. Dia kata apa? Dia kata, murid dia tanya kepada dia, kaifa na'rifu Rabbana? Macam mana kita nak kenal Tuhan kita? Dia kata, na'rifu rabbana bi annahu fawqa arshihi fawqa as-sama'is sabi'ah. Kita kenal Tuhan kita bahawa Tuhan itu berada di atas arasy-Nya, di atas langit yang ketujuh. La kama taqulu al-jahmiyah innahu hahuna. Bukan seperti kata Jahmiyah, Tuhan ada bersama kita di bumi. Wal'iyadzu billah. Jadi sebab itulah teras beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak kepada keimanan kita dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasy-Nya, di atas langit ketujuh, di luar alam ini. Di luar alam ini. Sebab itulah rahsianya Nabi tanya kepada jariah, aina Allah? Di mana Allah? Kerana tidak ada dalam dunia ini agama yang Tuhan dia spesifik tempatnya, kecuali Islam. Agama lain tak. Kalau kita melihat kepada agama Yahudi, Yahudi dalam akidah mereka, dia berkata Allah mawjudun fi kulli makan, dia kata Allah wujud di semua tempat, di mana Allah boleh turun daripada arash masuk ke dalam tabernacle. Tabernacle ni khemah besar. Orang Yahudi dia ada satu perayaan dalam agama dia, dia panggil Aidul Mazal ataupun the Tabernacles Day, hari raya perkhemahan. Dia pun kena pergi ke tempat lapang, ke bariah, padang pasir dan sebagainya, kena buat khemah. Lepas tu kena wukuf, duduk dalam tu macam kita wukuf di padang Arafah. Dan dia pun kena sediakan satu khemah untuk Tuhan masuk duduk dalam itu. Ha, dia kata ketika itu Tuhan disebut sebagai Syakhina. Itu Yahudi. Dalam agama Kristian, of course, jelas Tuhan telah menjelmakan sifat kalamnya dalam bentuk blood and flesh, darah dan daging, masuk dalam perut Maryam, wal'iyadhu billah, dan berjalan di muka bumi ini selama 3 tahun atau selama apa nama 30 tahun. Ha? Kemudian mati di kayu salib, baru naik balik duduk di sebelah kanan arasy, wal'iyadhu billah. Alah. Jadi Tuhan dia tak spesifik tempat boleh turun-turun. Kan? Tuhan dia boleh turun. Boleh masuk dalam alam. Boleh masuk berlindung di balik jasad manusia. Kan? Sebab apa? Sebab apa Tuhan turun ke bumi menurut orang Kristian? Sebab nak menebus dosa Adam. Macam mana tebus dosa Adam? Dia kata bila Adam makan buah yang dilarang, kan? Adam telah taat kepada syaitan, kepada iblis, kan? Maka semenjak hari itu, menurut pahaman orang Kristian, Adam telah menjadi hamba tebusan syaitan. Yang ini dia jadi hamba syaitan. Demikianlah seluruh keturunannya. Jadi bila dia mati sahaja, syaitan akan tarik roh dia masuk dalam neraka. Ha? Syaitan tarik roh Adam masuk neraka. Demikianlah keturunan anak cucu Adam. Ha. Jadi Tuhan ni yang lama duk fikir macam mana nak buat keluar roh Adam ni pada neraka. Dan macam mana nak tamatkan iblis punya kerja ni. Sebab Tuhan tidak ada power dalam neraka, menurut pahaman orang Kristian. Neraka ni iblis punya, Tuhan tak boleh kacau. Itu bukan teritori Tuhan. Ha? Tuhan teritori dia lain daripada neraka. So menurut orang Kristian ni, dia berkata, jadi sudah Tuhan ni punya lama pikat lah, Tuhan dapat satu idea. Idea dia, Tuhan kata aku kena turun ke bumi menyamar jadi manusia. Menyamar jadi manusia. Dan bila aku mati, dan aku kena bagi diri aku mati. Dan mati tu biar cara yang paling teruk, supaya iblis tak suspek kata dia Tuhan. Ini hakikat agama Kristian. Tengok, bayangkan. Dia kata jadi Tuhan pun turun menjelma jadi manusia. So dia menyamar manusia tu, dia jadi manusia. Dia masuk dalam perut Maryam, duduk 9 bulan jadi baby, keluar macam baby yang lain, kan? Membesar. Lepas tu iblis culik dia 40 hari pergi ke padang pasir. Iblis nak uji betul ke dia Tuhan. Dia pun buatlah lembek apa semua, dahaga dan sebagainya. Lah kali mati dekat kayu salib. Sebab apa? Nak bagi takkid dekat iblis, kata ni memang bukan Tuhan. Sebab iblis macam ada suspek, dia takut kalau Tuhan turun ke bumi menyamar jadi Tuhan, jadi manusia. Bila dia mati kayu salib, iblis pun yakin hari ni memang manusia. Maka dia pun macam biasalah, bila dah mati dia culik roh tadi masuk dalam neraka. Lepas culik, dia tengok, oi Tuhan. kan? Baru nampak kata, oh Tuhan, silap. Ha, masa tu barulah Tuhan boleh kata dekat Iblis, oh Iblis, kamu telah tersilap, perampas roh aku, perampas aku punya roh, ha? Maka disebabkan itu aku nak tarik semua roh manusia keluar daripada neraka. Ha, kan? Barulah boleh batalkan sumpahan Iblis tersebut. Kan? Wal'iyadu billah. Jadi Tuhan dia boleh masuk dalam neraka, kena colek dengan Iblis. Kan? Wal'iyadu billah. Jadi Tuhan yang teruk, konsep Tuhan yang cukup dahsyat. Dalam agama Hindu, lebih dahsyat lagi. Hindu, Tuhan dia Brahma. Ha? Brahma. Bagaimana Brahma mencipta alam? Brahma tak cipta alam. Brahma menjelmakan diri dia sebagai alam. Jadi semua yang wujud ni adalah Tuhan. Dia adalah juzuk-juzuk Brahma. Sampai 8 trilion tahun nanti Brahma akan tertidur, barulah jadi kiamat, gulung balik. Nanti bila dia celik, dia jaga, jadi alam balik. Dan seterusnya itulah sampai tak ada sudah. Alam. Jadi Tuhan dia tak ada tempat. Spesifik semua Tuhan. Sungai Tuhan, lembu Tuhan, ulat pun Tuhan, tikus pun Tuhan. Gajah pun Tuhan. Tikus jadi Tuhan sebab dia kenderaan Tuhan. Kenderaan kepada Ganesh. Bayangkan gajah naik tikus. Payah. Yang kita tak tahu, gajah takut tikus. Ini special. Kan? Gajah pula naik tikus. Jadi bagi dia Tuhan Melaka. Mak pak pun Tuhan. Kan? Suami adalah Tuhan kepada isteri. Dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat agama-agama dalam dunia ni, semuanya tidak ada satu tempat yang spesifik bagi Tuhan dia. Ha, kan? Ha? Orang musyrikin Makkah, walaupun dia beriktikad Allah Ta'ala di atas arasy, tapi dia menyembah bersama Tuhan yang di atas arasy, Tuhan-Tuhan lain di bumi. Ha, berhala-berhala yang dipanggap wakil kepada orang salih. Ha, kan? Jadi sebab itu Nabi tanya, aina Allah? Di mana Allah? Kerana orang jadi persoalan, dia kata, siapa Nabi tanya aina Allah? Apa logiknya soalan ini? Dia yang tak mengaji. Lepas tu dia petikai hadis Nabi. Ini masalah. Dia kata tidak bersesuaian, dia kata, sebab Islam ni dibina atas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan dengan atas aina Allah. Sedangkan dia tidak faham sir rahsia kenapa ditanya dengan aina Allah. Baik, sebab itulah persoalan kita hari ini kita nak bahas berkenaan dengan tajuk ini. Tajuk ini. Sebab itu kita sebut di sini, kita kata kelaziman beriman dengan Allah Ta'ala adalah beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ini nota kuliah Nadi Yayasan Ta'lim. Sebab itu kita dah jelaskan prinsip-prinsip beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana ahli sunnah wal jamaah membina akidah mereka terhadap keimanan mereka kepada Allah Ta'ala, dibina di atas dasar laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini adalah rumusan akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap beriman dengan sifat Allah, terkandung pada firman Allah ini dalam surah syurah ini, iaitu la laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tiada sesuatu pun yang sama dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata ulama, ayat yang pendek ini memberikan kita tiga rukun beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ayat yang pendek ini memberikan kita tiga rukun asasi untuk kita beriman dengan sifat Allah. Yang pertama ialah at-tanzih, menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyucikan Allah daripada apa? Daripada sebarang aib. Ini konsep ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah bila dia mengatakan Tuhan tidak sama dengan makhluk, dari sudut apa? Dari sudut aib. iaitulah menyucikan Tuhan dari sebarang bentuk keaiban dan kecacatan dan kecelaan. Ini suci. Golongan ahli bid'ah dia kata kita menyucikan Tuhan dari sebarang persamaan dengan makhluk. Persamaan tu umum. Persamaan yang macam mana? Persamaan yang membawa aib. Di sisi ahli sunnah, persamaan yang membawa kepada kekurangan bagi Tuhan. Itu yang kena suci. Kalau kita berhenti tekat persamaan sahaja, payah. Tak boleh sama langsung. Kita mendengar, Tuhan tak boleh mendengar. Salah satu. Sama ada Tuhan mendengar atau kita tak mendengar. Kan? Kalau kita wujud, Tuhan tak boleh wujud. Kalau Tuhan wujud, kita tak boleh wujud. Lah kali jadi wahdatul wujud. Kan? Sebab salah satu saja boleh. Dia tak boleh dua-dua wujud. Kalau Tuhan wujud, kita wujud, dah jadi sama. Tuhan mendengar, kita mendengar, dah jadi sama. Lah kali pendengaran kita hakikatnya pendengaran Tuhan. Ha, sudah. Kan? Itu yang jadi apa nama martabat 7. Pasal sifat ma'ani ada 7. Kan? Jadi dia jelma akan 7 sifat itu martabat 7. Wal a'yadu billah, jelma pada makhluk. Wal a'yadu billah. Pasal nak tanzih Tuhan daripada persamaan dengan makhluk. Jadi ahli sunnah kata menyucikan Tuhan daripada persamaan dengan makhluk yang membawa aib kepada Tuhan. Ha, seperti tidur dan mengantuk. Yang ini aib. Lepas tu Allah Ta'ala kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naw. Allah tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup, al-hayy, yang maha berdiri sendiri, al-qayyum. Jadi manusia pun hidup. Manusia pun ada dia punya sifat qayyumiyah dia. Dia menjaga diri dia dan menjaga keluarga dia. Tapi beza dia dengan Tuhan. Tuhan la ta'khudhuhu sinatun wala naw. Tuhan mengantuk? Tidak. Manusia dia hidup, tapi hidup dia mesti didahului oleh mati dan disudahi oleh mati dan diselang-selang dengan mati. Tidur. Kalau dia tak tidur, dia akan mati terus, shutdown. Qayyumiyah manusia, dia boleh berjaga. Tapi berjaga dia mesti ada juga dia punya rehat. Tuhan tak perlu rehat. Yang kata tidur, mengantuk pun tidak. Jadi yang dinafikan itu aib, sifat kekurangan. Suatu Tuhan nafikan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kerana kalau manusia berhajat kepada anak dan berhajat kepada ibu dan bapa, kerana dia tidak boleh wujud melainkan dengan mak pak, mana ada manusia jadi tanpa ibu dan kecuali Adam, kan? Dan manusia berhajat kepada anak. Suatu manusia yang tak ada anak dianggap kurang, kerana manusia akan mati. Kalau dia tak ada anak, maka legasi dia habis dekat tu je. Tak ada keturunan. Harta dia akan masuk Baitul Mal. Nah, dia hidup punya lama syarikat beratus-ratus, tak ada anak lah kali, semua masuk ke Baitul Mal. Nah, tak ada siapa nak waris harta dia. Sebab dia pasti akan mati. Dia akan sampai hari tua. Kalau dulu dia jaga anak dia, di hari tua dia perlukan anak dia jaga dia pula. Adapun Tuhan Allah Azza wa Jal tidak akan tua, tidak akan mati. Buat apa dah ada anak? Dan anak termasuk jenis bapa. Jikalau Tuhan ada anak, maka anaknya juga Tuhan dan perlu disembah. Wal a'yadu billah. Tak boleh lah. Ya. Jadi yang dinafikan itu aib. Yang keduanya, kata ulama daripada ayat laisa kamitslihi syai', diambil wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah maha mendengar lagi maha melihat, mengisbatkan bagi Allah segala kesempurnaan. Segala sifat sempurna. Apa saja sifat yang sempurna pada dirinya sendiri, maka wajiblah ia bagi Allah Ta'ala melihat dan mendengar, hidup, berkata-kata, berbicara. Ini sifat sempurna. Benda hak tak bercakap tak sempurna. Manusia kalau tak boleh bercakap, orang kata bisu, cacat. Meja, besi, kayu tak boleh bercakap. Waktu dia lebih rendah daripada manusia. Kan? Mempunyai ilmu, berpengetahuan, mencipta, berkuasa, berkehendak, berhikmah. Itu semua sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan. Karena ia sifat kesempurnaan. Dan sifat sempurna itu ialah apa yang Tuhan sebut pada dirinya sendiri dalam Quran atau dikhabarkan kepada kita oleh Rasul. Yang kita tak boleh mereka satu sifat, kita pergi letak ke Tuhan. Tak boleh reka satu sifat, kita pandai-pandai pergi buat. Tuhan sifatnya tidak bertempat. Kita reka sendiri pergi buah ke Tuhan. Lepas tu sifat hak Tuhan sendiri habak ke diri dia, kita pergi buat. Sebab pun nak menang ke sifat yang kita buat. Kan? Tak jadi lagu tu. Dia mesti Tuhan lah yang menyifatkan diri dia sendiri. Pasal apa? Pasal kita tak tengok Tuhan. Dan Tuhan tak sama dengan makhluk yang kita nak piqiyah, nak kata dia sama lagu ni, lagu ni. Tak boleh. Kan? Maka satu saja cara untuk kita boleh tahu, iaitulah Tuhan sendiri habak kita macam mana dia. Tak ada jalan lain dah untuk kita tahu Tuhan itu bagaimana sifatnya kecuali Tuhan sendiri habak. Dan untuk mengetahui Tuhan habak lagu mana, hanya satu jalan. Tuhan tak habak kita dengan mimpi kita, dengan ilham kita, dengan zauk kita, dengan rasa-rasa kita. Tak, satu ya. Tuhan hantar Rasul. Rasul itulah nanti sampai ke kita apa yang Tuhan nak habak. Maka sebab itulah jalan mengenal Tuhan terhad kepada jalan Rasul. Tak ada jalan lain. Tak boleh. Akal tak boleh, sebab akal dia mendapat ilmu dengan qiyas. Akal mendapat ilmu dengan qiyas. Akal kena tengok dulu benda yang wujud, kemudian dia boleh qiyas dengan benda yang tak wujud. Dia tengok satu orang laki-laki, sekian. Laki ni macam-macam, ada warna kulit putih, hitam, gelap, sawah matang dan sebagainya. Lepas tu orang cerita dekat dia, satu laki-laki yang dia tak pernah tengok. Ketika itu dia boleh faham lelaki pasal dia pernah tengok lelaki. Kalau dia tak pernah tengok lelaki, dia tak tahu lelaki tu apa dia, dia tak tahu. Itu akal. Akal mesti melihat sesuatu sebelum dia boleh mendapat ilmu yang ghaib. Akal. Jadi akal mengetahui dengan jalan qiyas. Dia tak boleh tahu dengan sendirinya. Ataupun dengan khabar. Akal ni dia adalah alat untuk proses. Dia bukan dalil. Akal bukan dalil. Tahu? Akal ni alat untuk proses. Dalil apa dia? Dalil tu sama ada perkhabaran Rasul ataupun qiyasan. Itu betul. Akal tu sendiri dia adalah alat untuk proses dalil. Rasul habak baru akal faham, terima. Oh, macam tu, macam tu. Kan? Kalau Rasul tak habak, akal tak tahu. Kan? Ataupun akal ni dia kena tengok satu benda, dia nampak. Oh, dia tengok api ni membakar. Bila terbakar, habis hancur lembuk. Dia pun tahu api bahaya. Kan? Kalau dia tak tahu benda tu, dia tak tahu api tu bahaya ke tak. Kan? Itu manusia perlukan tajribah, percubaan. Macam mana kita nak tahu kita buat satu ubat, ubat tu berkesan ke tidak? Kena test dulu. Orang makan-makan mati, oh bahaya ubat ni. Makan-makan sembuh penyakit, okey, lega. Kan? Dia tak tahu. Maka itu fungsi akal. So sebab itulah mengenal Tuhan hanya terhad melalui jalan Rasul. Dan yang ketiga, kata para ulama daripada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, kita dapat satu kaedah, iaitulah qat'ut tama'. an idraki haqiqatillah, memutuskan rasa tamak untuk tahu hakikat Allah. Karena satu jalan saja untuk kita tahu keadaan Allah, itulah Rasul, khabar. So macam mana yang Rasul hamak, macam itulah. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Tambah pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Kan? Sebab kita dengan Rasul, hubungan kita dengan Rasul ialah at-taslim. Sebab tu kata Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, dia kata ala Rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Tugas Rasul menyampaikan, tugas kita menyerah diri kepada apa yang Rasul sampaikan. Serah diri bulat-bulat. Sebab tu nama agama ni Islam. Dan nama kita Muslim, yang menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Menyerah diri bulat-bulat maknanya dia tak bantah, tak bangkang, tak tambah, tak kurang. Ha, tu bahawa nak menyerah diri. Ha. Kalau tidak, tak nama menyerah diri. Ha, kalau dia bantah, dia bangkang, dia tambah, tak nama menyerah diri. Baik, itu mukadimah ringkas berkenaan dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah dalam beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi di antara sifat yang penting untuk kita faham berkenaan dengan Allah ialah al-ulu dan istiwa al-arsh. Dua sifat ini ada perbezaan. Sifat ulu maksudnya ketinggian Allah Ta'ala atas sekalian makhluknya. Ini Allah maha tinggi. Al-aliyul a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Jadi Tuhan maha tinggi atas sekalian makhluk. Tidak ada satu masa dan zaman Tuhan itu rendah daripada makhluknya. Tuhan sentiasa tinggi dan berada di atas. Sebab tu Imam Ahmad, dia buat satu hujah. Dia kata, tanya kepada kelompok ahli kalam, kepada Jahmiyah. Ha? Allah sedia wujud sebelum wujudnya makhluk. Betul tak? Kan? Allah ni telah wujud sebelum wujudnya makhluk. Sebab wujud Allah tidak ada permulaan. Tidak ada satu zaman yang Tuhan tidak wujud, betul dia wujud. Tak boleh. Tuhan sedia wujud mendahului zaman. Kemudian dia menciptakan makhluk. Bila Tuhan cipta makhluk, Tuhan cipta makhluk ni dalam diri dia ke di luar diri dia? Kalau dalam diri, balik jadi Brahma. Kan? Brahma tu sendiri kembang jadi jadi alam. Jadi tinggal jawapan yang benar ialah Tuhan mencipta diri, makhluk ini terpisah daripada diri dia, daripada zat dia. Makhluk adalah sesuatu yang berada di luar daripada zat Allah, terpisah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Bila makhluk terpisah daripada Allah, di mana kedudukan makhluk yang sepatutnya dia berada? Di atas daripada Tuhan ke? Duduk sama-sama dengan Tuhan ke? Atau duduk di bawah daripada Tuhan? Jawapan yang logik pada akal manusia yang waras, makhluk kena berada di bawah Tuhan. Kalau duduk sama-sama Tuhan, balik jadi jadi moksha dalam agama Hindu. Balik duduk dengan Tuhan, duduk dengan Brahma. Kalau duduk atas daripada Tuhan, tak ada agama dalam dunia habaq makhluk duduk atas daripada Tuhan. Nah, memang tak ada manusia yang logik akal dia kata ada makhluk atas daripada Tuhan. Wa'ayyazubillah. Kan? Maka tinggal jawapan logik ialah makhluk berada di bawah Tuhan. Maka Tuhan sentiasa berada di atas. Tidak ada satu zaman yang Tuhan berada di bawah, kerana bawah adalah sifat tercela, suful. Bawah sifat tercela. Kan? Tak ada siapa nak duduk di bawah. Semua nak duduk di atas belakang. Kan? Sebab tu semua pakai ambil kursi. Semua tak malu apa. Sebab bawah adalah sifat tercela. Itu memang fitrah manusia. Fitrah manusia. Baik. Jadi al-ulu adalah ketinggian Allah Subhanahu wa Taala dari sudut zatnya. Yani zat Allah berada di atas sekalian makhluknya. Dari sudut sifat Allah, Allah lahul mathalul a'la, baginya sifat yang tertinggi sekali. Kalau kata makhluk mendengar, Tuhan mendengar. Tapi pendengaran ni dia ada dia punya level. Tak sama. Pendengaran orang tua tak sama dengan pendengaran orang muda. pendengaran baby tak sama dengan pendengaran orang dewasa. Betul tak? Pendengaran hayawan tak sama dengan pendengaran manusia. Kan? Maka pendengaran itu sendiri bertahap-tahap. Maka pendengaran Tuhan adalah tahap yang paling tinggi. Pendengaran yang paling hebat, yang paling sempurna itu hak Tuhan. Kalau kata hidup, hidup ni ada macam-macam level pula hidup. Ada orang hidup dah dekat nak mati, orang tua. Ada orang baru nak mula hidup, hidupnya masih lemah, baby. Bayi dalam kandungan. Ada orang yang hidup dia dah segak-segak, orang muda remaja. Jadi Tuhan hidup dia hidup hak paling sempurna. Hak ada semua sifat sempurna, tak ada satu sifat sempurna pun tertinggal dan tak ada kurang walaupun sikit. Ada orang boleh bertahan jaga malam, ada orang lepas isyak kira down lah. Ada orang tak ada isyak lagi, lena lah. Jadi hidup ni macam-macam jenis. Jadi Tuhan bagi dia sifat yang paling tinggi daripada sifat yang sempurna. Jadi itu nama dia uluwul zat dan uluwul sifat. Ketinggian zat dan ketinggian sifat Allah Ta'ala. Zat dari sudut Allah itu berada di atas sekalian makhluk. Kerana kita semua tahu orang Islam beriktikad bahawa alam ini, alam ni seluruhnya, ada berapa galaksi ke apa galaksi ke tak kira lah. Kita semua tahu bahawa alam ni finite. Dia ada penghujung. Dia tak boleh tak ada penghujung. Kan? Alam ni mesti ada penghabis dia. Tak mana dia berhenti. Jadi tak mana dia berhenti, nak tunggu ahli astronomi memang takkan dapatnya. Tak tahu. Kan? Yang telah menjelajah sampai ke hujung alam ni seorang. Iaitulah Nabi kita Muhammad SAW. Dia aja. Yang telah dibawa ke Tuhan sampai penghujung alam. Kan? Dia dah tengok tang mana alam tu berhenti. Dan Nabi yang telah bagi tahu kepada kita dalam hadis bahawa alam ni berhenti dekat arasy Tuhan. Itu habis kemuncak alam. Lepas tak ada alam lah. Yang ada Tuhan. Maka kita percaya bahawa Tuhan berada di atas alam, di luar alam. Macam mana nak tahu? Tak tahu. Sebab kita tak boleh keluar daripada alam. Kalau kita nak tahu macam mana kedudukan Tuhan dengan alam itu, kita kena keluar daripada alam ini. Kita tak boleh keluar daripada alam. Sebab kita adalah alam. Tuhan, dia Rabbul Alamin. Tuhan kepada alam. Dan dia berada di luar daripada alam. So kita takkan tahu bagaimana hakikat Tuhan selama-lamanya. Sebab kita tak boleh keluar daripada alam untuk tengok Tuhan macam mana duduk dia dengan alam. Jadi yang kita i'tiqad Tuhan berada di luar daripada alam, di atas sekalian makhluk. Tayyib. Sifat yang kedua istiwa. Istiwa ni maknanya kita percaya bahawa penghujung alam ni ialah satu makhluk nama dia Al-Arsh. Al-Arsh. Iaitulah singgah sana Tuhan. Dan dia adalah makhluk yang paling besar. Makhluk hak paling besar sekali. Dan dia adalah nihayatul alam. Penghujung alam Al-Ulwi. Penghujung alam langit. Alam tinggi. Alam atas. Ya. Jadi dan kata ulama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arasy itu kalau dibandingkan dengan kursi, seperti kursi itu seumpama satu bulatan kecil yang berada di tanah yang lapang, yang luas. Jadi arasy itu begitu besar. Dan seluruh langit, bumi dan seluruh alam ini berada dalam kursi sahaja. Jadi memang besarlah arasy, tak tahu macam mana. Dan di atas arasy hanyalah ada Tuhan Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi makhluk. Baik. Jadi makna istiwa di atas arasy, kita i'tiqad pula bahawa Allah itu telah menciptakan arasy sebagai penutup penghujung makhluknya dan dia berada di atas arasy tersebut. Karena dia berada di atas sekalian makhluk. Kedua-dua sifat ni saling lazim melazimi. Yakni mesti kait berkait, tak boleh pisah. Tetapi berbeza dari sudut, kata para ulama, sifat al-ulu adalah sifat zat, yakni tidak ada satu zaman yang mana Allah berada di bawah daripada makhluknya. Sentiasalah Tuhan itu sejak azali dan kekal abadi berada di atas makhluknya. Tak pernah satu zaman Tuhan berada di bawah daripada makhluk. Maka dia sifat yang zatiyah, yang melazimi zat Allah Ta'ala. Adapun istiwa adalah sifat fi'liyah. Ia berlaku setelah Tuhan mencipta arasy. Sebelum Tuhan mencipta arasy, Tuhan tidak istiwa di atas arasy. Lepas tu Tuhan istiwa atas apa? Wallahu a'lam. Atas apa yang dicipta? Siapa kita nak pergi tanya Tuhan? Kita bukan boleh tanya ke Tuhan apa yang dia buat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah akan apa yang dia buat. Kitalah yang akan ditanya apa yang kita buat. Kita tak boleh tanya Tuhan. Tuhan, awak turun satu per tiga malam akhir, mengantuklah, turunlah awal sikit. Tak boleh. Betul tak? Kita tak boleh berdoa Tuhan. Tuhan, awak cipta aku jadi orang Melayu. Saya nak jadi orang putih. Tak boleh. Saya tak suka lah mak saya yang ni. Tuhan, awak tak ganti mak yang lain? Tak boleh. Kita tak boleh tanya Tuhan apa yang Tuhan buat. Pada diri kita pun kita tak boleh berdoa. Tiba-tiba nak minta soal Tuhan apa yang Tuhan buat pada diri dia sendiri lagi. Tak boleh. Kan? Nampak logik manusia yang kurang ajak dengan Tuhan? Kan? Dia pula bertikai. Habis itu Tuhan ni kalau turun satu tiga malam jadi macam makhluk. Dia pula jadi tukang jaga Tuhan. Dia pula tentu Tuhan boleh buat apa, tak boleh buat apa. Kacau. Padahal hidung dia penyek ke mancung pun dia tak boleh bertikai. Tuhan buat bagi dia. Apa sebab yang dia boleh tanya Tuhan, boleh pertikai Tuhan buat apa? Itu masalah kita. Dia kata awak Tuhan duduk atas arah. Kalau arah tu jatuh, Tuhan jatuh lah. Wal'iyadhu billah. Awak bodoh sangat. Kan? Hang duduk atas kursi ni pun Tuhan yang letak duduk bagi. Hang tak boleh pertikai. Kan? Tak boleh pertikai pasal apa? Ada orang dalam dewan ni duduk, ada kursi yang empuk, ada kursi yang kurang empuk. Tuhan tetap semualah 500,000 tahun sebelum Tuhan cipta langit dan bumi. Dah tetap dah. Kau ni nak duduk atas kursi apa, atas mana duduk. Kita tak boleh ubah. Tiba-tiba kita nak pergi bertikai Tuhan buat pada kita, memang tak boleh lah. La yus'alu amma yaf'al. Dan Tuhan ni fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Baik. Sifat al-ulu umum meliputi seluruh makhluk, yakni Tuhan berada di atas segala makhluknya. Adapun istiwa khusus kepada arasy sahaja, kerana arasy adalah penghujung penghujung alam, nihayatul alam. Baik. Dalil sifat al-ulu. Apakah dalil sifat al-ulu? Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas sekalian makhluk di luar alam. Banyak. Bahawa Allah ni berada di arah atas. Atas ni atas. Dia kata atas ni mengikut mana? Dia kata pasal alam ni, bumi ni dia kata bulat. Oh, dia buat syubhat. Dia kata bumi ni kan bulat, dia kata. Jadi atas tu dia berbeza-beza, dia kata. Dia kata itulah engkau ni ngaji tak betul. Sedangkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mas samawati sab'i wal arduna sab' fi kaffi ar-rahman illa ka khardalatin fi kaffi ahadikum. Langit dan bumi seluruhnya, yakni alam ni seluruhnya, tujuh petala langit, tujuh petala bumi, dalam genggaman tapak tangan Allah seperti biji sawi dalam tapak tangan kamunya. Allah itu kan maha besar. Semayang tu Allahu Akbar. Allahu Akbar tu apa yang dia faham? Allah maha besar. Alam ni kecil saja. Dalam tapak tangan Tuhan tu genggam macam kita genggam biji sawi je. Kan? Jadi Tuhan berada di atas alam seluruhnya. Dan Nabi sebut bahawa alam ini seluruhnya berada dalam kursi. Dan kursi itu dibandingkan di bawah arasy seperti satu bulatan kecil yang terletak di atas tanah luas yang lapang. Allah di atas arasy, Allah lebih besar daripada arasy. Maka Tuhan sentiasa di atas alam. Kan? Tidak ada alam yang meliputi Tuhan. Tuhan di luar daripada isi alam. Tapi kita tak boleh bayang kaifiat dia macam mana duduk. Pasal kita habak tadi. Kalau kita nak tahu satu-satunya cara, kita kena keluar daripada alam ni. Lepas daripada arash, tengok macam mana duduk. Ha, tak boleh. Eh? Kita bukan boleh keluar daripada alam. Kan? Nabi Muhammad SAW sampai ke arash sahaja. Kan? Sebab tu kita tak boleh tahu kaifiat. Dan sebab itu tadi kita kata ahli sunnah potong sifat tamak untuk tahu kaifiat sifat Tuhan tu, macam tak boleh tahu. Pasal kita memang tak boleh tahu. Tak boleh tahu sampai bila-bila. Apa rahsia Tuhan jadikan dia ni kaya, dia ni miskin? Padahal sama-sama rajin kerja. Kan? Kerja sama, tulang empat kerat yang sama. Kan? Sama rajin 24 jam waktu yang sama Tuhan bagi. Dia ni kerja dah 30 tahun, dia ni kerja 40 tahun. Hak 30 tahun tadi billionaire, yang 40 tahun ni masih lagi miskin. Tak kaya-kaya. Itu kerja Tuhan. Huwallazi aghna wa aqna. Dia yang bagi jadi orang kaya dan dia yang bagi jadi orang tu cukup-cukup punya makan. Itu rahsia. Rahsia Allah Ta'ala kita tak boleh tahu kenapa dia buat macam tu. Tak ada tanya. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Tidak ditanya Tuhan kenapa dia buat begitu dan begini. Kita yang akan ditanya apa yang kita buat, amal ibadah kita. Kan? Jadi dalil ni banyak. Dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang kita dah sebut tadi. Kaedah beriman dengan Allah Ta'ala, dia terhad kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma'us salaf, kesepakatan ulama salaf. Tak bolehlah alih. Pasal apa? Kita tak boleh tengok Tuhan. Dan Tuhan tidak ada sama dengan mana-mana makhluk. Kita nak piqiyah Tuhan macam tu macam ni. So, satu sahaja jalan. Tuhanlah yang kena habak ke kita macam mana sifat dia. Dan tugas kita adalah beriman. Sebab kita ni orang Muslim. Orang mukmin. Muslim maknanya menyerah diri kepada hukum Tuhan. Mukmin maknanya orang yang percaya apa saja yang Tuhan khabar. Jadi kita ni muslimun mukminun. Tu je kerja kita. Tak lebih dan tak kurang. Kan? Maka kata ulama kalau nak bilang dalil ni mencapai jumlahnya 1000 dalil. Kalau partikel dalil saja dalam Quran lebih kurang 1000 dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas makhluk. Termasuk Quran dan Sunnah. Masuk ayat Quran, hadis apa semua. Lebih kurang ada 1000 tadi. Jadi diringkaskan kepada jenis-jenis dalil tersebut. Ha, diringkaskan di sini. Kata para ulama kepada beberapa bentuk jenis dalil tersebut. Di antara bentuk jenis dalilnya adalah penggunaan kalimah fauqa di atas. Bersertaan dengan huruf jar min. Yang membawa makna keberadaan Allah di atas segala makhluknya, sebagaimana dalam firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut akan Tuhan mereka yang berada di atas mereka, dan mereka melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan mereka. Ini Tuhan cerita pasal malaikat. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim. Min fawqihim itu adalah sifat kepada Tuhan. Sifat kepada Tuhan. Tuhan itu berada di atas mereka. Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Dan fauqa, dia adalah zarfu makan. Dalam bahasa Arab, fauqa, dia adalah zarf makani. Yang menunjuk kepada tempat. Maka dia tak boleh bawa kepada makna maknawiyah. Secara maknawiyah maksudnya tinggi dari sudut kedudukan apa nama ke secara kita kata majas tak boleh, sebab fauqa ni hanya digunakan untuk menunjuk tempat. Kan, kalau orang tanya aina fulan, di manakah seorang itu, kalau dia kata fauqal bait, di atas rumah, mana atas eh? Bukan makna dia lebih baik daripada rumah, tak boleh. Arab tak guna kalimah fauqa untuk menunjuk makna lebih baik. Kan, tak guna begitu. So kalau kata ahli kalam datang, dia tak boleh, dia kata min fauqihim, maknanya Tuhan mereka yang lebih baik, lebih hebat daripada mereka. Kita kata tak kena dari sudut bahasa Arab. Sebab fauqa zarfun makaniyun. Zarf makan. Agak? Ada orang yang mengaji ajrumiyah dia tahulah. Baik. Kedua, penggunaan kalimah fauqa secara mutlak. Tadi fauqa min. Yang ni fauqa sahaja pun sama juga. Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Dan dialah yang menguasai, yang qahir, yang maha menguasai atas hamba-hambanya. Yang ni dia berada di atas hambanya. Sebab ayat ni, فَوْقَ عِبَادِهِ ini datang dalam bentuk dia ni jumlah, kita kata apa, apa nama, hal, keadaan. Bahawa dialah yang menguasai dalam keadaan dia berada di atas hambanya. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Dan fawqa zarfun makani. Yang ini Allah nak bagi tahu, kata dia menguasai makhluknya ini dalam keadaan dia berada di atas hamba-hambanya. Wa huwa al-hakimul khabir. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang ketiga, penyataan bahawa malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat naik kepada Allah. Urujul malaikati ilaih. Naik ni mana di atas eh? Tak ada ayat kata malaikat turun kepada Allah atau malaikat pergi ke depan, ke belakang. Tak ada. Kan? Malaikat turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Para malaikat dan ar-ruh, ar-ruh maknanya Jibril, naik kepadanya dalam tempoh bersamaan 1 hari yang bersamaan dengan 50,000 tahun perjalanan. Maknanya malaikat naik turun ke Tuhan itu bersamaan dengan 50,000 tahun. Yang dikatakan ayat ini khusus pada hari akhirat. Sedangkan pada hari biasa, alfasanah, 1,000 hari, 1,000 tahun naik dan turun. Sebab dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi kata jarak perjalanan antara bumi ke langit dunia 500 tahun. Antara satu langit ke langit yang lain 500 tahun. Alah. Jadi maknanya naik ke Tuhan itu 1,000 tahun naik dan turun. Baik. Jadi bila kata malaikat naik, maknanya Tuhan itu berada di atasnya. Pernyataan bahawa naik kepada Allah amalan salih. Amalan salih naik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amalan salih mengangkatnya. Yakni ucapan La ilaha illallah ini naik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala angkat kepada dia. Dan amalan salih mengangkat naik pula kalimah tersebut. Jadi naik kepada Allah Ta'ala. Ilaihi, kepadanya naik. Yas'adu. Sa'idah mana naik. Kan? Elevator, lift. Orang Arab panggil apa? Al-Mas'ad. Orang naik ke atas. Kan? Kelima. Dalil yang kelima. Pernyataan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat sebahagian makhluknya kepadanya. Allah angkat, ada makhluk yang diangkat kepada Allah. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengangkat dia kepadanya. Jadi Isa ni naik kepada Allah Ta'ala. Naik. Dan Nabi Isa diangkat mana? Angkat ke langit. Kan? Jadi naik kepada Allah, naik ke atas langit kerana dia lebih dekat dengan Allah daripada dia berada di bumi. Kerana Allah berada di atas langit ketujuh. Penyataan bahawa penurunan Al-Kitab daripada Allah, kitab turun daripada Allah. Kalau Tuhan berada di bawah, kitab tu naik daripada Allah. Dan bila kitab turun daripada Allah, maka Allah Ta'ala di atas. Allah Ta'ala kata tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan kitab yang tiada keraguan padanya itu datang daripada Tuhan sekalian alam. Jadi malaikat bawa turun Al-Quran daripada mana? Daripada atas. Daripada arah atas. Jadi Tuhan berada di atas alam. Pernyataan bahawa Allah berada di atas arasy. Bila Allah berada di atas arasy, dan arasy adalah penghujung alam, dan dia adalah saqful alam, bumbung kepada alam. Bumbung maknanya atas, eh? Ya. Allah Ta'ala kata thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arasy. Maka menunjukkan bahawa Allah berada di arah atas, atas alam, di luar daripada alam, di atasnya. Dan ayat ini diulang 6 kali dalam Quran dengan lafaz thumma istawa 'alal 'arsy. Dalam surah Al-Araf yang ayat 54 ni yang mula-mula jumpa dalam Quran, dalam surah Araf. Dan surah Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat ke-4 dan Al-Hadid ayat ke-4 juga. Dan pada surah Taha Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang beristiwa di atas arasy. Jadi ini kalau dia faham Tuhan itu berada di atas arasy, baru dia percaya Tuhan memang betul-betul wujud. Dan Tuhan berada di atas arasy. Ulama salaf telah bersetuju bahawa makna kalimah istawa yang bermutaaddi. Taaddi ni apa? Kata Dewan Bahasa bertransitif kepada maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek dengan huruf jar ala, membawa makna naik di atas, berada di atas, iaitulah ala, irtafa'a, sa'ida dan istaqarra, yang semua dalam makna bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu tak cukup kelima nak terjemah keempat-empat ni, dia terjemah sekali harung saja, dia kata di atas. Ha, kan? Oh, pesalah kan, bahasa Melayu nak terjemah bahasa Arab memang tak lepas. Ha, kan? Ha. Jadi kadang-kadang kita kena terjemah sekaligus. Dan kadang-kadang kena elaborate lebih. Itu kitab kan, kalau terjemah, kalau kitab tu dalam bahasa Arab sejilid, terjemah pi Melayu jadi dua jilid. Ha, kan? Ha. Macam tu dah seterusnya. So makna dia ala irtafa'a sa'ida istaqarra. Lain daripada tu tak ada makna. Datang golongan ahli kalam, dia kata dah ah, istawa ni ada banyak makna. Tidak, dia kata. Apa kita nak jawab? Kita kata dekat dia betul. Istawa alif sin ta waw, alif marbutah, alif maqsurah. Alif bentuk ya. Istawa. Memang banyak makna apa dia. Tapi kami lah ni duk bincang bukan kalimah istawa tu. Kami duk bincang istawa ala. Sentence. Istawa ala. Sebab dalam bahasa Arab ada fa'il, kata kerja, yang datang dalam dengan huruf jar. Huruf jar ni, dia memberikan makna yang tetap. Contoh dalam bahasa Arab, kalimah raghiba. Ra-ghin-ba. Raghiba. Apa makna raghiba? Kenapa tak boleh bagi makna raghiba? Sebab apa? Raghiba ni dia tidak akan ada makna sampai datang huruf di belakang dia. Iaitu sama ada fi ataupun an. Kalau raghiba fi, makna dia suka. Raghib tu fi ka, aku suka kamu. Kalau datang dengan an, maknanya benci, tak suka. Raghib tu anka, aku benci ha. Kalimah sama, raghin ba. Masuk huruf jar, makna lain. Makna lawan. Kan? Jadi dalam bahasa Arab, memang kalau dia kata istawa saja, memang lah. Betul, istawa banyak makna. Kan? Istawa kalau datang dalam bentuk fi'il lazim, lain makna. Istawa kalau muta'adi dengan huruf jar ila, lain makna. Muta'adi dengan ala, lain pula makna. Jadi kita duk bincang ni bukan istawa. Istawa ala. Tu kena habak dia wawai. Tak payahlah duk perasan dia tu mengaji bahasa Arab apa semua. Yang penting habak kata kita duk bincang ni istawa ala. Istawa yang datang bergandingan dengan huruf jar ala. Yang ni makna dia satu lah. Berada di atas. Tak boleh ada makna lain dalam bahasa Arab. Ha. Baik. Sepuluh setengah kita rehat. Kelapan, pernyataan bahawa Allah itu maha tinggi secara mutlak, yang menunjukkan ketinggian Allah itu merangkumi kedua-dua jenis ketinggian, sama ada dari zatnya mahupun kedudukannya atas makhluk. Seperti firman Allah dalam surah Al-Kursi, wahuwal aliyul azim. Allah disifatkan dengan Al-Ali, Maha Tinggi, Al-Azim, Maha Agung. Jadi Ali ini maknanya yang tinggi lah. Tinggi ini makna mesti berada di atas. Tak jadi dia tinggi tapi tak duduk di atas. Tak jadi. Tinggi dari sudut kedudukannya. Tak sama kedudukan dia dengan makhluk dan tak sama juga keberadaannya dengan makhluk. Dia berada di atas daripada mereka dan dia lebih tinggi kedudukannya daripada makhluknya. Kesembilan, pernyataan bahawa Allah Ta'ala berada di atas langit. Dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala berfirman, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Adakah kamu berasa aman daripada azab yang berada di atas langit? Man fis sama, yang berada di atas langit, fis sama. Dan dalam ayat yang kedua pun sama juga, am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba. Man fis sama dimaksudkan dengan yang berada di atas langit ini adalah Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Jarir Al-Tabari dalam tafsirnya. Dalam hadis juga datang makna ini. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama' ya'tini khabarus sama'i sabahan masa'a. Dan Nabi kata, apakah kamu tidak percaya kepada aku sedangkan aku ni kepercayaan yang berada di atas langit? Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Datang kepada aku khabar langit pagi dan petang. Jadi Nabi ni, siapa yang kepercayaan sama? Nabi kata dia kepercayaan kepada yang di langit. Tengok. Yang berada di atas langit. Nabi ni, siapa lantik jadi Nabi? Nabi kata makna ni malaikat awak. Malaikat lantik Nabi jadi Nabi ke? Tak. Kan? Allah Ta'ala yang lantik Nabi jadi Nabi. Nabi ni kepercayaan Allah. Aminun man fis sama. Jadi fis sama, man fis sama di sini merujuk kepada Allah. Demikian juga dalam hadis yang panjang dari riwayat Imam Ahmad yang menceritakan tentang perjalanan ruh orang mukmin setelah keluar daripada jasad, ke mana dia pergi? Last sekali berhenti di mana? Fala yazalu yuqalu laha hatta yuntaha biha ila as-sama'i allati fiha Allah azza wa jalla. Sentiasalah roh itu diangkat dan dipuji oleh malaikat dari satu langit ke satu langit sehinggalah ia dihentikan di langit yang di atasnya adalah Allah, langit ketujuh. Nah, ini di antara hadis yang paling jelas menunjukkan bahawa Allah berada atas langit. Nah, sebab roh itu dibawa sampailah ke langit yang di atasnya adalah Allah. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Ar-Rahimuna Yarhamuhur Rahman. Orang yang ada sifat belas kasihan akan dibelas kasihani juga oleh Ar-Rahman. Tengok awal hadis ni ya. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang yang ada sifat belas kasihan akan dikasihani oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Lepas tu Nabi kata, Irhamu Ahlal Ard, maka berbelah kasihanlah kamu kepada penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, maka kamu akan dirahmati oleh yang berada di langit. Siapa yang berada di langit? Ar-Rahman, Allah. Sebab awal hadis menunjukkan yang dimaksudkan dengan man fis sama ialah Ar-Rahman. Ha? Hadis ini sangat jelas menyatakan bahawa Allah berada di atas segala makhluknya, kerana dinyatakan bahawa yang merahmati itu adalah Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkannya sebagai yang berada di atas langit. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan maksud Allahu fis sama. Fis sama ini dia ada dua makna yang tidak lari. Kedua-duanya saling lazim melazimi. Sama ada fis sama maknanya ala sama. Di atas langit. Fi dengan makna ala, sebab huruf jar dia saling boleh ganti mengganti, terutama sekali dalam mazhab Ahlul Kufah. Tidak ada masalah fi datang dengan makna ala dan sebagainya. So fi di sini fis sama maknanya ala sama ataupun fauqas sama, di atas langit. Ataupun yang kedua makna as-sama ialah al-ulu. Sebab kalimah sama asalnya dalam bahasa Arab, sama ni diambil daripada sama yasmu sumuan, iaitulah apa yang meninggi, yang berada di atas. Sebab tu kalau bumbung dia panggil sama'ul bait, langit rumah. Orang Melayu kata le langit, kan? Maknanya langit ni apa ada hak di atas. Tak mesti yang langit hak kita duk nampak tu, hak biru tu, kan? Jadi makna as-sama' di sini adalah al-ulu, apa yang berada di atas. Jadi Allah fil-ulu, berada di atas. Yang kedua-dua makna ni lazim dia, balik dia Allah berada di atas makhluknya, di luar daripada alam. Kesepuluh, isyarat kepada Allah secara hissi bahawa dia Allah Ta'ala berada di atas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk baginda ke arah atas apabila menyebut Allahumma syhad. Dalam khutbah Hajjatul Wada', Nabi bila sebut satu benda, Nabi kata Allahumma syhad, dan Nabi tunjuk ke arah atas. Nabi buat jari di atas, Nabi tunjuk kepada sahabat, menunjukkan bahawa isyarat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas. Sebab Nabi tunjuk Allahumma syhad, ya Allah saksilah. Nabi tunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kelompok ahli kalam, dia kata siapa tunjuk Tuhan ke langit kena kepok jari. Abang dia pergi kepok jari Nabi lah kalau berani, kan? Wa na'yazubillah, tu panjang dia berani, kan? Ke-11, tak apa, ke-11 ni kita stop kepada dia panjang. Ke-11 ni panjang, dah 10.5 dah. Kita berhenti dulu pada dalil yang ke-10 dan kita ambil rehat selama 2 minit atau lah ikut pengurusan. Ha? 10 minit kot. Ha? Kita bagi lihat 10 minit lepas kita masuk boleh insya-Allah. Ada makan dari. Ada yang mai lewat tak ada makan tadi. Ada por riang pula.